Mengapa saya tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan? Langkah yang paling penting adalah berbalik kepada Tuhan dan membiarkan kekuatannya membantu memikul beban Anda. Ketergantungan kimia tidak berkembang dalam semalam. Demikian juga bebas dari ketergantungan tidak terjadi dalam semalam. Untuk membebaskan diri dari kecanduan, pertama-tama harus ada pengakuan bahwa ada masalah. Tetapi langkah yang paling penting adalah berbalik kepada Tuhan dan membiarkan kekuatannya untuk membantu memikul beban yang Anda rasakan. Jika Anda berjuang dengan kecanduan kimia, Bapa Surgawi sedang menunggu Anda dengan tangan terbuka. Dia memanggil Anda untuk datang kepadanya, dan Dia akan berjalan bersama Anda setiap langkah dalam perjalanan Anda menuju kebebasan. Dalam kitab Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.